terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku, kalau pujian ini mulai membangkitkan roh Anda, mari kita naikkan untuk Tuhan bersama-sama. Kita puji Dia, kita angkat terus namanya, dan katakan dengan jujur, memang Dia yang terindah, Dia yang termanis. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.